الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، كم بل كتاب لنجتكن kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah, dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang syurutu istifa'il qisas, syarat-syarat untuk penerapan qisas. Telah kita sebutkan syarat yang pertama, bahwa hukum qisas itu bisa diterapkan apabila mustahiq al-qisas, yaitu ahli waris dari kerabat yang terbunuh, mereka adalah orang-orang yang mukallaf. Berapapun jumlah ahli waris, maka mereka seluruhnya harus dalam kondisi mukallaf. Sehingga apabila dia berstatus tidak mukallaf, di antara ahli waris ada yang masih kecil, belum mencapai usia balig, atau ada yang kehilangan akal, maka tidak diminta persetujuannya kecuali setelah dia balik atau setelah dia sadarkan diri, sehingga terjadi seluruh kesepakatan para ahli waris untuk menuntut pembunuh tersebut agar diterapkan kepadanya hukum qisas. Yang kedua, ittifaqu awliya'id dam al-mustahiqqin lil-qisas jami'an ala istifaihi, terjadi kesepakatan seluruh dari awliya'ud dam, yaitu para ahli waris dari pihak yang terbunuh, seluruhnya sepakat mereka dari al-mustahiqqin lil-qisas, yang memiliki hak untuk meminta diterapkannya hukum qisas kepada si pembunuh. Jami'an, seluruhnya harus sepakat. Sepakat untuk diterapkannya hukum qisas. Ala istifaihi, untuk diterapkannya hukum qisas tersebut. Wa laysa li ba'dihim al-infiradu bihi, dan tidak ada hak bagi sebagian mereka untuk bersendiri. Dalam artian, apabila ahli waris dari pihak yang terbunuh itu berjumlah 6 orang, lalu hanya 3 orang saja mengatakan setuju untuk diterapkannya hukum qisas, sementara 3 yang lainnya, yang satunya masih kecil, yang satunya belum, ya, yang satunya juga masih kecil belum balig, yang satunya gila, maka tidak diperbolehkan 3 ini sepakat untuk mengatakan sudah terapkan saja hukum qisas. Padahal yang lainnya juga punya hak, masing-masing punya hak untuk memberi keputusan apakah mereka sepakat untuk diqisas atau tidak. Kapan ada satu yang belum memenuhi syarat, maka belum ditegakkan hukum qisas. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, si pembunuh dipenjara. Si pembunuh tersebut dipenjara sampai menunggu anak yang belum mencapai usia balig dari pihak ahli waris si terbunuh itu mencapai usia balig. Apabila semuanya telah memenuhi syarat, maka apabila terjadi kesepakatan di kalangan awliya'ud dam, para ahli waris ini yang terbunuh, maka diterapkanlah hukum qisas. Namun kapan ada satu yang tidak setuju? Lima orang setuju penerapan hukum qisas, yang satu tidak setuju. Maka gugur, gugur untuk diterapkan hukum qisas tersebut. Ini yang dimaksud oleh beliau, walaysa li ba'dihim al-infiradu bihi. Bahwa tidak ada hak sebahagian dari aulia, dari ahli waris yang terbunuh itu memberi keputusan sendiri. Li'alla yakuna mustawfian li haqqi ghairihi bighairi idznih. Agar kemudian tidak, li'alla yakuna mustawfian li haqqi ghairihi bighairi idznih. Agar kemudian dia tidak mengambil hak orang lain tanpa izinnya. Karena kalau misalnya ahli waris itu berjumlah 6 orang, semuanya berhak. Masing-masing individu dari 6 orang ini berhak untuk membuat keputusan apakah si pembunuh ditegakkan hukum qisas atau tidak. Semuanya berhak. Tidak terkecuali satupun. Sehingga harus ditunggu semua apa yang menjadi kesepakatan mereka, apa yang menjadi pandangan mereka. Fayuntabaru hudumul ghaib. Kalau misalnya ada di antara ahli waris dari yang terbunuh itu sedang safar, maka ditunggu. Ditunggu datangnya agar bisa memberi keputusan. Wa bulughus saghir, maka ditunggu pula anak kecil hingga mencapai usia balig. Wa ifaqatul majnun, demikian pula ditunggu hingga orang gila dari pihak keluarganya itu sadar dari kegilaannya. Wa man mata min mustahiqqil qisas qama warithuhu maqamah. Dan siapa yang mati dari pihak mereka yang berhak memberi keputusan qisas, maka ahli warisnya yang menduduki kedudukannya. Jadi misalnya 6 orang, 4 anak, 2 ayah ibu. Mereka ini aulia uddam. Yang dimaksud aulia uddam yaitu ahli waris yang terbunuh. Lalu kemudian yang satu di antara mereka dari 6 orang ini ada yang sudah meninggal. Dia meninggal, maka keputusannya diserahkan kepada ahli waris yang meninggal ini. Mungkin anaknya atau mungkin yang lainnya, anaknya atau cucunya atau siapa dari ahli waris ya yang meninggal ini, maka dialah yang akan memberi keputusan. Qama warithu maqamah. Wa in afa ba'dhu mustahiqqil qisas saqatal qisasu. Dan apabila sebahagian yang memiliki hak untuk memberikan keputusan qisas memaafkan, maka gugur qisas. Tidak boleh diterapkan hukum qisas. Harus semua ahli waris sepakat. Kalau tadi kita contohkan 6 orang, harus 6 orang ini sepakat bahwa mereka setuju untuk diterapkan hukum qisas bagi si pembunuh. Namun kapan satu saja, satu mengatakan, wah saya tidak setuju, maka gugur hukum qisas, beralih kepada hukum yang lainnya. Yang telah kita terangkan, pembayaran diyat atau suluh. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyumana adamu ta'addil qisas ila ghairi jani. Bahwa aman ketika diterapkannya hukum qisas itu tidak melampaui hukum qisas tersebut kepada selain pelaku kejahatan. Ketika diterapkan hukum qisas, maka hukum qisas hanya boleh diterapkan kepada si pembunuh, tidak boleh kepada yang lain. Yang berdosa, yang melakukan kejahatan, dialah yang dihukum qisas. Yang tidak ada kaitannya, tidak boleh ditegakkan hukum qisas kepada yang tidak berbuat kejahatan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yusrif fil qatl. Jangan dia berlebihan dalam membunuh. Maka penerapan hukum qisas hanya terbatas kepada pelaku kejahatan, pembunuh dalam hal ini. Tidak boleh kepada yang lainnya. Fa in wajabal qisasu ala hamilin. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk ditegakkan hukum qisas kepada wanita yang dalam keadaan hamil, la tuqtal, maka tidak boleh ditegakkan hukum qisas, dibunuh, hatta tadu'a hamlaha, hingga dia melahirkan anaknya. Anaknya tidak bersalah. Kalau seandainya dia berhak untuk ditegakkan dan diterapkan kepadanya hukum qisas, sementara pembunuhnya seorang wanita yang dalam keadaan hamil, maka tidak boleh diterapkan saat itu. Kenapa? Karena itu akan berakibat janin pun akan hilang nyawanya. Akan menyebabkan kematian. Dan itu tidak diperbolehkan. Yang berbuat kejahatan adalah ibunya. Apa yang terdapat di dalam perut ibu tersebut dari janin tidak melakukan kesalahan. Maka ditunggu. Diasingkan terlebih dahulu atau di penjara. Sampai dia melahirkan anaknya. Ketika dia telah melahirkan anaknya, dilihat terlebih dahulu apakah sudah bisa memungkinkan diterapkan hukum qisas kepada wanita tersebut. Lihat dulu ada yang menyusui enggak itu anak, apakah ada yang menyusuinya. Kalau tidak ada yang menyusui anak tersebut, dia hanya ingin disusui oleh ibunya, maka ditunggu hingga anak ini selesai dari masa penyusuan. Ditunggu hingga 2 tahun misalnya. Kemudian setelah itu baru ditegakkan kepada wanita tersebut qisas. Kecuali kalau setelah dia melahirkan anaknya, ada yang bisa menangani, yang memelihara anak tersebut, yang memberikan makanan, ASI atau yang semisalnya kepada anak tersebut, maka boleh diterapkan kepada wanita tersebut hukum qisas. Lianna qatlaha yata'adda ilal janin. Karena kalau dikisos dalam keadaan wanita tersebut sedang hamil, maka itu akan melampaui batas, menyebabkan terbunuhnya janin. Fa'in wadu'at ma fi bataniha. Apabila dia telah melahirkan apa yang terdapat di dalam perutnya, dalam kandungannya. Fa'in wujida man yakumu maqamaha fi irda'il waladi uqima alaiha al-had. Apabila ditemukan orang yang bisa menggantikan posisi ibunya dalam hal menyusui anak tersebut, maka boleh diterapkan hukum qisas kepada ibunya tersebut. Karena sudah ada yang menangani anaknya. Wa illam yujad. Namun kalau tidak ditemukan, dia hanya ingin disusui oleh ibunya. Turikat. Maka dibiarkan, diberi tempo. Tidak ditegakkan hukum qisas hatta taftimahu li haulain, sampai dia menyusuinya selama 2 tahun. Ya, sehingga dia betul-betul tidak lagi butuh kepada ibunya dari asinya, barulah ditegakkan hukum qisas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil ghamidiyah, berdasarkan sabda Nabi alaihi salat salam terhadap wanita al-ghamidiyah yang akan dihukum rajam. Kata beliau, idzan la narjumuha wa nad'u waladaha saghiran laisa lahu man yurdi'u. Jadi kalau dalam keadaan demikian, ya, artinya wanita tersebut telah melahirkan anaknya sementara anaknya butuh ada yang menyusui, maka kita tidak merajamnya. Kita biarkan, jangan sampai kita membiarkan anaknya yang masih kecil dalam kondisi tidak ada yang menyusuinya, sehingga ditunda pelaksanaan hukum qisas hingga dia benar-benar tidak lagi membutuhkan ibunya, baru ditegakkan hukum rajam. Faqama rajul min al-ansar faqala ilayya rada'uhu ya nabi Allah farajamaha. Ada seorang dari kalangan ansar mengatakan, aku yang menjamin masalah penyusuan anak itu wahai Nabiullah. Maka setelah ada jaminan bahwa anak ini akan dipelihara oleh yang lain selain ibunya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk segera merajam wanita Al-Ghamidiyah tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya. Sampai di sini ikhwan, wallahu taala a'lamu bis-shawab.